Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan, alhamdulillah kita buka majlis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita membuka majlis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua kembali dan kita bisa berjuang kembali untuk memperbaiki iman dan ketakwaan kita. Sebagaimana marilah kita terus menekankan dan menjaga syahadatain kita, keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat kita dan salam kita kepada junjungan kita, qudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan buka pertanyaan tentang bab istiqomah. Tapi sebelum itu, saya akan kasih mungkin beberapa saat untuk prolog, nasihat dari para ulama kita. Baru setelah itu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita tahu bersama bahwa sesi tanya jawab atau mengisi sebuah sesi dengan pertanyaan dan jawaban dari awal atau dari pertengahan adalah sebuah metode yang diterapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat hadis Jibril. Ya, hadis Jibril kita sudah membahas dalam bab apa tuh? Masih ingat enggak hadis Jibril dalam bab apa? Dalam bab muraqabah. Dalam bab muraqabah. Itu hadis yang panjang tersebut dari awal sampai akhir tentang tanya jawab antara Nabi kita SAW dan Malaikat Jibril. Jadi mengisi sesi dengan tanya jawab adalah salah satu sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita mulai sesi tanya jawab, jamaah sekalian Allah muliakan, Al-Imam Wahab bin Munabbih, Al-Imam Wahab bin Munabbih berkata, Marra rajulun abidun ala rajulin abidin. Ada seseorang ahli ibadah melewati ahli ibadah yang lain. Faqala malaka, lalu salah satu dari mereka bertanya, ada apa denganmu? Qala ajibtu min fulanin annahu kana qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya. Aku kagum dengan seseorang, ia telah mencapai sebuah pencapaian dalam ibadahnya, dan dunia itu cenderung kepada dia atau cenderung dengannya. Faqala bi ajal, lalu salah satu ahli ibadah itu menjawab, la ta'jab mimman tamilu bihi dunya walakin a'jab mimman istaqam. Anda itu jangan kagum dengan orang yang didatangi oleh dunia itu cenderung kepada dia atau cenderung dengannya. Yang Anda harus kagumi adalah orang yang berhasil istiqomah. Orang yang berhasil istiqomah. Dan itu real loh. Jangan kagum dengan orang yang punya dunia, tapi kagumlah dengan orang yang istiqomah. Dan kalau kita mau hitung-hitungan jumlah populasi orang kaya itu memang sedikit dibanding orang miskin. Tapi jumlah populasi orang yang istiqomah jauh lebih sedikit daripada orang kaya. Yang benar-benar istiqomah ya, gak banyak. Istiqomah yang sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Rajab rahimahullah, itu berjalan di atas jalan yang lurus tanpa menoleh ke kanan, tanpa menoleh ke kiri. Dan itu mencakup seluruh amal ibadah dan seluruh dan meninggalkan seluruh larangan. Dan ketika tergelincir, taubat istighfar bangkit lagi. Ketika miss, taubat istighfar bangkit lagi. Dan begitu terus kondisinya sampai ia wafat. Gak banyak orang yang bisa seperti itu dibanding populasi dunia maksudnya. Jadi anda jangan kagum dengan itu. Kagumlah dengan orang yang istiqomah. Jangan kagum dengan itu. Kagum dengan orang yang istiqomah jamaah. Makanya jamaah sekalian, yang paling susah itu. Yang paling susah adalah istiqomah, sebagaimana kita katakan. Jadi kalau kita ingin anak kita benar-benar mencapai puncak prestasi ketika hidup di dunia, kita kan orang tua kan pengen gitu ya, maka didik dia agar bisa istiqomah. Itu yang harus dikagumi. Targetnya bukan jadi orang kaya, jadi orang yang istiqomah. Targetnya bukan bagaimana anak ini bergelimang harta atau punya kekuasaan, bukan. Tapi bagaimana istiqomah. Istiqomah jauh lebih tinggi daripada itu semua. Jauh lebih tinggi. Dan sebagaimana kita sudah sampaikan ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, sesungguhnya surga duniaku dan taman kehidupanku ada pada dadaku, ada di dalam dadaku. Lihat orang istiqomah bisa begitu ya. Surgaku, surga duniaku dan taman kehidupanku ada dalam dadaku. Kan demikian jamaah sekalian. Kita kalau sudah sampai titik ini, ya Allah, pas pandemi gak punya uang seperti sekarang, tetap aja tenang. Ketika di PHK tetap aja santai. Tapi bukan ngeremehin, kita tetap berusaha. Tapi bahagia gitu loh. Bukan dalam tekanan, bukan jungkir balik babak belur, enggak. Makanya yang harus dikagumi itu orang yang istiqomah. Nah ini yang harus kita perjuangkan, karena istiqomah gak mudah. Ini perintah terberat di dalam Al-Quranul Karim. Terakhir jamaah sekalian, sebelum kita buka sesi tanya jawab, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, apa kunci suksesnya Al-Imam Ibnu Aun? Ibnu Aun, salah satu nama besar Ibnu Aun. Lalu Al-Imam Ibnu Mubarak menyatakan kunci suksesnya istiqomah. Istiqomah. Kunci keberhasilan Ibnu Aun itu istiqomah. Konsistensi itu kunci sukses, atau itu kunci seluruh orang yang berhasil dalam dunia agama atau dalam agamanya, dalam bidang akhirat, istiqomah. Maka perjuangkan ini jamaah sekalian, perjuangkan ini. Bukan kita berhijrah atau berusaha jadi orang baik bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sepanjang tahun sampai ajal menjemput. Allah Ta'ala alam bisawab. kita buka sesi tanya jawab karena kita belum buka cukup banyak waktu untuk masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, tim kajian, keluarga Ustaz, guru-guru Ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Ustaz, bagaimana parameternya sebuah amalan atau perjuangan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan maksimal kita? Hadirin Allah muliakan, salah satu parameternya adalah kita selalu merasa gak maksimal. Itu salah satu parameternya. Jadi gimana sih sudah sesuai dengan kemampuan maksimal kita? Itu salah satu parameternya. Orang-orang kayak gitu itu merasa belum maksimal, merasa masih banyak kekurangan, yang disertai dengan tetap totalitas ya. Makanya kan dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-60 apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang setelah melakukan sebuah hal, sebuah amalan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu takut. Jadi setelah melakukan sesuatu hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah dalam hadis Tirmidzi itu ketika membaca ayat ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, yang intinya apakah ini adalah orang-orang yang melakukan maksiat, setelah melakukan maksiat dia takut. Dia takut karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW, la ya binta Siddiq, bukan mereka wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dan Nabi memanggil istrinya, bukan mereka wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Lalu Nabi katakan, humul ladzina yusallun wa yusumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang bersedekah. Lalu setelah beribadah, setelah melakukan ibadah, mereka takut, mereka khawatir amal mereka gak diterima sama Allah. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang sudah maksimal, dia gak pernah merasa maksimal. Dia selalu merasa, saya belum maksimal. Dan dia berusaha push lagi dirinya. Itu yang perlu kita jamkan Allah dalam bisawah. Dan yang kedua, kita akan merasakan dampak langsung pada diri kita. Karena kalau kita sudah maksimal, maka kita sudah mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan orang yang bertakwa sekuat tenaganya, itu kan pasti urusan dipermudah, lalu rizki datang dari arah yang tidak terduga, lalu lahir rasa takut kepada Allah yang kuat. Jadi sebagus-bagusnya tolak ukur, lihat aja diri sendiri, ada kemajuan apa enggak. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama tim dan jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana jika sebuah amalan atau ibadah dilakukan secara kontinu tapi kualitasnya berbeda-beda. Misal hari pertama tahajudnya sepenuh hati. Lalu hari selanjutnya tahajud juga tapi dalam keadaan futur. Apakah tergolong istiqomah? Hadirin Allah muliakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gini jemaah. Hari ini tahajud sepenuh hati, besok enggak. Apakah termasuk istiqomah? Hadirin, itulah dinamika yang dialami oleh setiap orang untuk memperjuangkan istiqomah. Karena istiqomah itu harus diperjuangkan dan gak bisa langsung hebat. Kan bayangkan, diriwayatkan Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada perintah yang lebih berat diemban Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat tahajudnya rakaat pertama baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Yang paling berat itu. Loh, mungkinkah kita langsung mendapatkan tingkatan seperti itu? Jawabannya tidak. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau adalah imam Syekhul Islam. Beliau digelari Al-Hafidh, Al-Qudwah. Sangat-sangat luar biasa. Beliau pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku berjuang menaklukkan nafsuku selama 40 tahun sampai aku berhasil mencapai keistiqomahan yang sejati. Aku berjuang menundukkan nafsuku 40 tahun jemaah. Allahu Akbar, 40 tahun. Itu Al-Imam Al-Hafidh. Kata Imam Malik, Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori-qori Al-Quran. 40 tahun waktu yang beliau habiskan untuk menundukkan nafsunya sehingga bisa istiqomah. Jadi jamaah sekalian, ya, semua prosesnya demikian. Nanti jatuh, lalu kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit. Makanya kan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, itu kan perintah istiqomah digabungkan dengan perintah istighfar. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri kesehatan selalu Ustaz dan seluruh kru agar dapat memberikan ilmu untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjaga yang bertanya juga. Izin bertanya Ustaz, kemarin disampaikan bahwa istiqomah mampu menyingkirkan secara perlahan siapa yang munafik dan siapa yang benar-benar di jalan Allah. Iya, orang munafik gak akan istiqomah. Ketika hal itu disampaikan, jujur saya menangis karena saya belum dalam level istiqomah yang seutuhnya. Seringkali tergelincir dalam dosa dan kadang mengerjakan sholat isya terasa berat, tapi saya paksakan. Apakah saya termasuk orang munafik Ustaz? Apakah agar saya mampu istiqomah saya sebenar-benar sholat taubat? Dan bukankah setelah taubat dilakukan akan terus ada syaitan yang menjerumuskan kita lagi ke dalam dosa? Saya mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Jamaah sekalian, bukan kapasitas kita menilai penanya munafik atau tidak, tapi insyaallah apa yang beliau sampaikan di pertanyaan ini menunjukkan beliau semoga bukan termasuk orang munafik. Karena orang munafik secara ciri-ciri gak bertanya dengan cara seperti ini. Orang munafik itu gak bertanya dengan cara seperti ini. Karena ciri-ciri orang munafik itu merasa diri aman, merasa diri sudah soleh, merasa diri sudah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Hasan dalam hadis Bukhari, makhafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang khawatir terjerumus pada riya kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik. Jadi orang munafik itu selalu merasa aman, kepedean gitu loh. Jadi insyaallah ini menunjukkan insyaallah ya penanya bukan orang munafik. Nasabu kadzalik wallah hasibuhu. Adapun yang menjadi kendala penanya, sekali lagi dialami semua orang. Itulah alasan kenapa saya bawakan ucapan Al-Imam Muhammad bin Munkadir, kabatu nafsi arba'ina sana. Ini Sayyidul Qurra jamaah, ini pemimpinnya qari-qari Al-Quran di zaman dulu, bukan di zaman sekarang ya, yang levelnya itu luar biasa zaman dulu. Ini Syekhul Islam di zamannya dan terus memberikan ilmu sampai detik ini melalui keterangan-keterangan beliau. Ini thiqah, ini al-hafil, ini imam besar Muhammad bin Munkadir. Kalau beliau sampai mengatakan saya ini untuk menaklukkan nafsu saya butuh 40 tahun, maka kira-kira wajar gak ketika kita mengalami hal-hal yang dirasakan oleh banyak penanya, karena ada banyak pertanyaan tentang masalah sesuai dengan kondisi ini. Itu hal wajar. Artinya semua ngalamin gitu loh. Jadi gak usah, sebenarnya gue normal gak sih gitu loh. Hadirin Allah muliakan, normal asal terus berjuang. Normal asal terus berjuang. Yang jadi masalah adalah kita tidak memperjuangkannya. Kita tidak memperjuangkannya. Selama kita memperjuangkannya itu hal yang normal. 40 tahun menundukkan nafsu. Sekarang kita nanya, kita ini udah jungkir balik udah berapa lama? Aku udah 39 tahun Pak Ustaz. Ah, berarti kalau pakai standarnya memaafkan tinggal 1 tahun lagi. Enggak, bukan begitu ya. Tapi poinnya adalah ini perjuangan seumur hidup jamaah. Wallahu ta'ala bisawab. minta pertolongan sama Allah, pas tergelincir bangkit lagi. Dan udah benar ketika rasa malas itu rasa malas itu kumat, lawan terus, lawan. Karena Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatra, setungguhnya setiap amalan atau segala sesuatu ada masa semangatnya, dan di sela-sela masa semangat itu ada masa futurnya, masa down-nya, masa jenuhnya. Dan barang siapa di masa jenuh menuju sunnahku, maka dia akan selamat, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang ke hal lain, maka dia akan celaka. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, amin, Ustadz, keluarga, dan kita semua kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semua karena Allah sebaik-baik menjaga, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan keberkahan waktu dan kemudian serta taufik bagi Ustadz agar Ustadz bisa memberikan jawaban dan nasihat atas pertanyaan dari jamaah atau penanya, karena tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah buat mudah. Betul, dan amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, mohon jawabannya. Di satu sisi kita disuruh untuk semaksimal mungkin untuk istiqomah, namun di sisi lain terkadang futur juga melanda. Bagaimana cara menyikapi hal ini antara istiqomah dan futur? Futur itu titik jenuh ya, lagi down. Ketika kita sudah istiqomah melakukan suatu ibadah, namun suatu saat kita futur sehingga kita tidak lagi melakukan ibadah tersebut untuk beberapa saat, apakah itu termasuk istiqomah? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Diperinci jamaah, futur itu sebuah keniscayaan, sebuah kelaziman. Karena Nabi SAW bersabda, inna likulli syai'in syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Di setiap amalan atau segala sesuatu itu ada masa semangat, dan di tengah-tengah masa semangat ada masa futur, masa jenuh. Dan barang siapa yang jenuhnya ke sunnah Nabi SAW, ke sunnahku, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang ketika futur atau ketika jenuh dia berpaling, dia akan binasa, dia akan celaka. Nah, di antara tips dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau mengatakan fima makna, bahwa ketika kita semangat, kerjakan yang wajib dan yang sunnah. Kerjakan yang wajib dan sunnah, sapu bersih semaksimal mungkin. Tapi begitu futur melanda, pegang yang wajib. Ketika futur melanda, pegang yang wajib. Dan untuk sementara waktu, kita istirahatkan yang sunnah. Kalau memang beratnya minta ampun. Karena pas futur, itu tips dari sebagian para ulama, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi gak boleh, kosong ibadah itu gak boleh. Jadi kalau pertanyaannya, gimana kalau saya ketika futur saya hentikan dulu amal ibadah saya? Pertanyaannya, amal ibadahnya yang mana nih? Gitu loh. Kalau saya istirahatkan dulu sholat subuh saya, berantakan semuanya. Sholat subuh wajib. Pas futur saya mau istirahat dulu dari tauhid Pak Ustadz. Tauhid gak ada istirahat. Setiap detik kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa inilah semua ciptaan Allah. Allah yang lakukan ini semua. Dan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang begitu sempurna, dan kita hanya beribadah kepadanya. Itu keyakinan itu enggak boleh lepas dalam diri kita walaupun sedetik saja. Jadi tipsnya sebagai follow mengatakan kalau udah susah banget, berat banget, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau gitu pegang yang wajib lalu istirahatkan dulu. Karena diri kita ada titik jenuh. Sebagian ulama mengatakan hati itu ikbalun, inna lil qulubi ikbalan wa idbar. Hati itu ada masa antusias dan ada masa aduh pengen mundur, pengen berpaling dan seterusnya. Begitu antusias maksimalkan dengan semaksimal. Begitu pengen kerjakan yang wajib untuk sementara waktu. Yang wajib-wajib semua. Jadi ini menunjukkan bahwa contoh kajian, menuntut ilmu, belajar itu harga mati. Nggak ada ceritanya, kok nggak datang kajian, lagi futur nih bro, nggak bisa. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Justru disitulah obatnya. Lagi futur harus datang kajian, harus ikut kajian, harus dengar nasihat-nasihat dari ahli ilmu kita, harus mendengar keterangan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Jaga sholat lima waktu. Jaga sholat lima waktu. Lagi futur, tunaikan hak istri misalnya. Kalau istri, tunaikan hak suami. Karena wajib kan. Jadi gak ada ceritanya hak istri kita telantarkan atau hak suami kita telantarkan. Kenapa? Alasannya aku jenuh banget, aku pengen mundur, aku pengen ini. Loh, enggak. Ini hal yang wajib. Kalau misalnya hari ini kita enggak salat duha, oke, itu nasihat dari para ulama kalau kondisi begitu. Melepas yang sunnah untuk sementara waktu atau sebagian yang sunnah untuk sementara waktu, tapi yang wajib enggak bisa. Justru itulah obat kita agar kita tidak tersungkur. Itulah obat kita agar kita tidak tersungkur di masa jenuh. Allah Ta'ala bisawab. Dan berdoa, dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim serta kaum muslimin semuanya diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Keistiqoman saya hancur Ustaz. Pakai kata tebal. Setelah sudah 10 tahun lebih istiqomah, sebulan ini saya kembali melakukan hal tersebut dan bikin baper. Kalau sudah baper, itu semua rutinitas saya berantakan. Yang urus rumah, yang tilawah Al-Qur'annya, yang hafalan juga. Saya pikir saya sudah kokoh dalam hal ini. Ternyata titik. Saya kurang meminta pertolongan kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, itu sudah tahu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita kurang meminta pertolongan kepada Allah dan meremehkan dan bergantung pada diri kita sendiri. Bukankah setiap pagi sore kita baca ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah biarkan aku mengandalkan diriku walaupun sekejap mata. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, istiqomah hancur setelah 10 tahun bertahan itu menyakitkan. Tapi keterangan tentang Muhammad bin Munkadir kembali memberikan kita harapan. Beliau 40 tahun, bukan 10 tahun. 40 tahun. Jungkir balik untuk menaklukkan nafsu beliau. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Ini sebuah kesalahan, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan hal yang memvonis bahwa kita gagal jadi orang yang istiqomah. Tidak. Ini perjuangan masih berlangsung. pertandingan belum berakhir, belum ada peluit panjang dalam tanda kutip, maka segera istighfar, segera taubat, dan hentikan aktivitas tersebut. Udah hentikan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dramatisir. Sekali lagi hadirin sekalian, masalah itu disederhanakan. Masalah itu disederhanakan. Jangan didramakan gitu loh. Oke, kita melakukan kesalahan terus. Ya udah, istighfar taubat selesai. Istighfar taubat bangkit. Istighfar taubat bangkit, jangan aku gagal, aku makhluk terhancur di dunia, aku enggak pantas jadi orang soleh. Surga itu sebuah nikmat yang enggak mungkin aku bisa raih. Udah deh aku food. Kenapa sih pakai narasi-narasi seperti itu? Cukup aja istighfar, taubat, tidak putus asa, dan yakin bahwa kita punya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita punya Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Sudah kita jelaskan. Keselamatan dan surga itu didapat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu sebagai penyebab Allah merahmati dan menyayangi kita. Ini kan sebuah harapan besar. Sebuah harapan besar. Semoga Allah sayang sama kita. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz beserta keluarga, seluruh tim, serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Afan Ustaz, bagaimana kita agar tetap istiqomah dalam mengikuti kajian rutin, khususnya kajian Radio Solihin yang dilakukan setiap sehabis subuh secara online? Yang mana kajian online akan berbeda dengan kajian di masjid langsung dari segi tempat, sehingga seringkali melanggar adab-adab bermajelis, ditambah di rumah ada anak-anak yang masih balita, karena akan berbeda ketika mengikuti kajian di masjid dengan kajian secara online dalam mengkondisikannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Memang berbeda, dan para ulama sudah menjelaskan bahwa nggak akan kualitasnya itu nggak sama, nggak ada yang bisa menandingi kajian langsung di masjid misalnya. Tetapi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya kita sekarang begini dengan kondisi, ya sudah, nikmati, lalu istiqomah, minta pertolongan kepada Allah, dan berusaha jaga adab-adab majelis sekuat tenaga. Adapun kalau misalnya anak-anak masih kecil dan sulit untuk ditinggali, semampu kita, ya udah, handle mereka, lalu kita berusaha menjaga adab-adab bermajelis sekuat tenaga. Wallahu ta'ala bissawab. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah ketika kita sedang futur lalu kita diberi taufik oleh Allah untuk kembali lagi semangat beramal, apakah kita mulai dengan buat pola baru? Gak harus buat pola baru jamaah sekalian. Tapi itu tadi kita tinggal, mungkin kita bisa bahas tentang futur. Sepertinya banyak sekali pertanyaan tentang futur ya. Semoga Allah mudahkan, mungkin besok kita bahas tentang futur untuk menguatkan materi tentang istiqomah. Tapi intinya jamaah sekalian Allah muliakan, tergantung pola kita udah benar atau belum, itu poinnya. Kan kalau pertanyaan apakah harus buat pola baru, tergantung. Kalau dari awal pola kita udah bagus, ya udah nggak usah buat pola baru, tinggal istiqomah aja di pola itu. Tapi kalau ternyata selama ini pola kita salah, jadikanlah ini momentum untuk membangun pola baru. Itu poinnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudian kita bisa bahas tentang masalah futur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberikan karunia serta taufik untuk Ustaz Amir Rabbul Alamin. Ustaz, apakah kajian ini termasuk kajian memprioritaskan iman dan tauhid? Kebetulan saya yang dominan diikuti adalah kajian ini. Kalau ditambah kajian yang lain, saya agak sulit untuk murojaah. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang memprioritaskan iman dan tauhid, ya kita lihat aja bab-bab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, buku ini direkomendasikan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman. Terus yang kedua, coba kita lihat, langsung aja lihat materinya. Kan ini bukan sebuah materi yang saya sampaikan secara spontanitas, tiba-tiba di kajian, di waktu kajian baru saya kasih tahu materinya apa. Enggak, ini kan kajian dengan sebuah buku yang semua kita bisa memilikinya. Tinggal dibuka aja bukunya, buka mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Lihat apa pembahasannya. Apa pembahasannya? Kira-kira itu memprioritaskan iman dan tauhid apa tidak? Bab pertama apa hadirin? Bab ikhlas. Itu ikhlas itu kalau bukan tauhid apalagi? Ikhlas itu kalau bukan iman kepada Allah, terus mau kita masukkan ke kotak yang mana? Ikhlas itu tauhid itu sendiri. Ikhlas itu iman kepada Allah itu sendiri. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, itulah tauhid dan iman. Muraqabah, kita udah bahas bab muraqabah. Bukankah itu tauhid? Itu adalah iman kepada tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Dan itu akan menghasilkan tauhid uluhiyah. Bukankah itu tauhid itu sendiri? Karena muraqabah anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah maha melihatmu. Itu kan muraqabah. Allah melihatmu. Itu kalau bukan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita tidak mengerti apa itu iman. Jadi jelas materinya bisa kita lihat sendiri. Kita berusaha bab istiqomah. Istiqomah kita sudah jelaskan. Salah satu definisi istiqomah apa? Kata Imam Mujahid, istiqomah itu falam yushriku hatta matu. Kita sudah jelaskan. Istiqomah itu tidak melakukan kesyirikan sampai kita wafat. Syirik itu lawan dari apa? Dari tauhid. Jadi jelas Imam Nawawi memprioritaskan tentang iman dan tauhid. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Pak Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Melihat lingkungan yang kurang mendukung, misalnya dalam pembicaraan banyak menyangkut dunia, di rumah, lingkungan kerja, masyarakat, mohon nasihatnya agar kita bisa jaga hati. Pertama, doa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Terima kasih kepada penanya dan sepupu penanya yang sebelumnya. Tapi itu jawabannya minta pertolongan kepada Allah. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang merubah-rubah hati dan membalik-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan padamu. Minta pertolongan kepada Allah. Terus yang kedua, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, khususnya di waktu malam. Karena salah satu kunci bisa istiqomah di waktu siang adalah bekal yang kita persiapkan di waktu malam. Kan gitu ya jemaah ya? Iya gak sih? Kita besok kita besok pagi mau presentasi. Keberhasilan presentasi kita itu ditentukan persiapan kita di malam itu, di malamnya gitu loh. Ketika malamnya well prepare, ya udah presentasinya besoknya insyaallah oke. Gitu kan, demikian. Misalnya ini kajian Redus Solihin misalnya. Untuk bisa menyuguhkan materi dalam kajian Redus Solihin, yang pertama kan misalnya setiap ustadz yang mengisi kajian Redus Solihin butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diantaranya adalah persiapan di waktu malam. Di waktu malam kita harus buka-buka beberapa referensi yang lain, dibaca-baca, sehingga nanti pas kajian ba'da subuh kita bisa sampaikan dengan baik. Jadi persiapan di waktu malam atau apa yang kita lakukan waktu itu menentukan baik atau tidaknya aktivitas kita di waktu pagi atau siang atau sore. Gitu. Kita mau safar nih jam misalnya jam 10 pagi ini atau jam 11 pagi ini. Maka safar kita berhasil atau tidak, salah satu penentuannya adalah packing yang kita lakukan di waktu malam, persiapan yang kita lakukan di waktu malam. Nah begitu juga kalau kita ingin istiqomah di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif di tempat kerja, karena mau cari tempat kerja yang kondusif di mana sekarang? Secara umum nggak ada yang kondusif. Secara umum, ya maka persiapan dong di waktu malam untuk ngadepin yang kayak begitu. Kan demikian, kita gak punya mobil, kita gak punya motor, kemana-mana naik umum, mana alat transportasi umum yang kondusif. Maka ketika kita tahu kita akan hadapi ini, persiapan di waktu malam, doa sama Allah, ibadah kepada Allah. Allah tahu. Halnya hal sesimpel itu kan jemaah. Allah tahu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah kita masih dikatakan istiqomah jika kita masih terjatuh ke dalam dosa yang sama? Jazakallahu khair Ustaz. Wa iya. Kalau kita berjuang lalu tergelincir, berjuang lagi, istighfar, taubat dengan jujur dan ikhlas, lalu berjuang jatuh lagi, maka insyaallah itu masih masuk bagian dari istiqomah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, beristiqomalah kepada Allah dan beristighfarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Ustadz dan tim mendapatkan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya dan seluruh penanya yang lain. Ustaz, saya mendengar topik kajian kemarin istiqomah ibadah itu sedikit-sedikit tapi terus atau rutin. Bagaimana jika istiqomah saya dalam ibadah itu suka mepet-mepet atau buru-buru? Apakah tetap diterima oleh Allah? Misalnya saya tahajud mepet sama waktu azan subuh. Duha juga mepet-mepet Ustaz, kayak dikejar-kejar. Apakah itu bentuk istiqomah dalam ibadah yang penting sedikit-sedikit, bukan? Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Apakah itu bagian dari istiqomah? Tergantung jamaah sekalian, tergantung. Mepet-mepet itu enggak semuanya buruk. Contoh makan sahur dimepetkan ke azan subuh, bagus atau positif? Bagus atau positif kayak sama aja. Bagus atau negatif gitu loh. Bagus, dimepetkan. Atau witir, witir dimepetkan tuh bagus. Kan Nabi SAW salatul laili matna matna, fa idza khasyya ahadukum subha fa awtir bi wahidah. Salat lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan apabila mendekat, apabila Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan satu witir. Khawatir masuk waktu subuh berarti itu udah mepet waktu subuh atau belum? Udah mepet. Ada enggak di antara kita yang jam 3 khawatir? Jam berapa nih jam 3? Aduh, gua khawatir waktu subuh. Aduh, Mas Bro, waktu subuh tuh masih jam 4 lewat. Tenang aja dulu. Ya namanya khawatir waktu subuh tuh sekarang jam berapa ya? Subuh 5 menit lagi. Ah, itu baru khawatir masuk waktu subuh. Jadi, apabila Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan satu witir. Tutup dengan satu witir. Itu poinnya. Kalau duha mungkin ya, artinya waktu terbaiknya kalau duha ketika anak unta itu kepanasan, misal jam 9, jam 10 gitu lah, itu yang terbaiknya. Tapi intinya bertahap lah. Kalau memang kita baru bisa seperti itu ya sudah. Sama itu kan amalan-amalan sunnah ya. Nanti kita ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, Allah taala bisa. Dan minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafidhakumullah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan seluruh penanya dan seluruh jamaah. Apakah ada tips dan doa khusus untuk bisa tetap istiqomah menjaga hati, terutama untuk wanita yang sering hormonal dan memiliki mood yang naik turun? Ya, seringkali wanita merasakan hal itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita harus yakin jemaah sekalian bahwa kekuatan Allah itu lebih besar daripada faktor hormonal kita sebagai wanita. Benar, hormonal itu membuat kita moody dan seterusnya. Dan itu saintifik, tapi kan kekuatan Allah jauh lebih besar. Apa susahnya bagi Allah membuat kita tetap bisa bertahan dengan baik gitu loh, dan bisa mengontrol semuanya. Jadi yang perlu kita evaluasi adalah kualitas kita meminta pertolongan kepada Allah. Sudahkah kita benar-benar minta tolong sama Allah? Kan apalagi kan kita tahu kan, misalnya kayaknya beberapa hari, 1-2 hari ke depan aku udah mulai PMS nih, terus atau aku mulai haid nih. Ya udah, doanya tuh dikencengin 1-2 hari sebelum masuk itu. Semua kan pakai persiapan, hadirin. Oh, ngurusin dunia aja persiapan, dan semakin mendekati semakin besar persiapannya, pakai gladi resik lah dan seterusnya, gladi resik semangat gitu ya. Hamin satu gladi resik. Kenapa buat akhirat kita enggak ada upaya seperti itu? Kita tahu nih, 1-2 hari ke depan kita akan masuk period kita atau PMS dan seterusnya. Itu kan bisa secara umum kan wanita tahu. Tapi yang jadi masalah, gak ada persiapan khusus. Gak ada meningkatkan ibadah menjelang hari-hari tersebut. Ya wajar kalau sebagian babak belur deh, gak bisa istiqomah. Karena gak ada persiapan. Kalau buat akhir, kalau buat dunia bisa persiapan. Iya kan. Ketika misalnya di sebuah negeri itu ada kondisi yang mengarah stok makanan pokok di negeri tersebut akan habis 1-2 hari ke depan, kira-kira warga negeri tersebut ketika ada prediksi gitu 2-3 hari ke depan itu akan terjadi kesulitan bahan pokok, kira-kira hari ini mereka ngapain? Sibuk persiapan tuh, belanja lah, beli itulah segala macam. Karena ke depan ini akan ada kekurangan bahan pokok. Maka hari ini kita sibuk, atau warga negeri tersebut tuh sibuk mempersiapkan. Nah, kita kan bisa prediksi 2-3 hari kita akan mengalami krisis gitu loh. Karena hormonal kita sebagai perempuan. Loh, kenapa gak persiapan? Kenapa gak persiapan? Allah Ta'ala misal minta, maka lakukan persiapan dan banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, saya rasa cukup, sudah jam 6:30. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk istiqomah, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima seluruh perjuangan kita untuk istiqomah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.